Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin amba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali dalam pelajaran praktek ya, membaca kitab ulama. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya, baca kitab tapi dengan ya, risalah yang lain ya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca ya, dari awal sampai ya, pertemuan yang ke-14 sudah kita baca tentang risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Al-Qawaidul Arba atau 4 kaidah utama ya. Maka pada kesempatan ini, pada pertemuan ke-15 ya, kita akan mulai membaca yaitu risalah Tsalatsatul Usul ya, yang juga kita pelajari dalam ya, pelajaran tauhid ya, di jadwal di hari Senin. Nah, untuk praktek baca kitab ini hanya kita akan bacakan matannya saja, tidak akan kita jelaskan isinya, hanya kita baca dan kita terjemahkan. Demikian juga kita akan ambil faedah dari sisi bahasa Arabnya saja. Baiklah, kita baca matan ya, dari risalah Tsalatsatul Usul atau 3 landasan utama. Setelah basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau berkata, i'lam, ketahuilah ya, rahimakumullah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib atas kita, ta'allumu arba'i masaila, untuk mempelajari 4 perkara. Al-ula, yang pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Wa huwa ma'rifatullahi, yaitu dia adalah mengenal Allah ya, mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabihi, dan mengenal nabinya. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Asaniyatu, yang kedua, al-amalu bihi, beramal dengannya. Salisatu, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, berdakwah kepadanya. Ar-rabi'atu, yang keempat, as-sabru alal adza fihi, itu bersabar di dalam menghadapi gangguan di dalamnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita bisa lihat dalam ya, cuplikan matan ini di awal risalah Tsalatsatul Usul, bisa kita ambil faedah ya, yang pertama adalah dari sisi macam-macam al-kalimah atau kata, sudah kita pelajari ya, kata atau al-kalimah ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah, kita lihat di sini yang isim. Mana yang isim? Ya, di antara ciri isim apa? Ada alif lam ya. Al-ula, al-ilmu. Maka itu adalah contoh untuk isim. Ya. Al-islam, al-adillah, ya, ats-tsaniyatu al-amalu bihi, salisatu ad-da'watu ilaihi, ar-rabi'atu as-sabru. Ini adalah contoh-contoh apa? Isim. Karena diawali dengan alif lam. Kemudian juga di antara ciri isim yang lain bisa di kasroh ya, kita lihat di atas atau di awal ada ta'allumu arba'i. Arba'i ini di kasroh berarti dia juga isim. Kemudian dalam penjelasannya ya, al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi. Maka kata Allahi ini di kasroh berarti juga isim. Wa ma'rifatu nabihi, nabiyi, ini juga di kasroh berarti dia juga isim. Wa ma'rifatu dini, dini juga di kasroh berarti isim. Al-islami di kasroh isim juga. Al-adillati juga isim. Kemudian juga sudah kita pelajari di antara ciri isim yang lain adalah diawali dengan huruf jar. Diawali apa? Huruf jar. Seperti apa di sini? Bil adillati ya, bil adillati, bi huruf jar. Maka al-adillati dia di kasroh dan dia itu termasuk apa isim. Demikian juga alal adha, ya alal adha, ala itu huruf jar, maka al adha ini juga isim, ya cirinya didahului huruf jar dan juga ada alif lam. Kemudian untuk contoh fi'il atau kata kerja bisa kita lihat, ya beliau katakan i'lam, ketahuilah, ini adalah fi'il atau fi'il amr, ya kata kerja perintah. Kemudian rahima, semoga Allah merahmatimu, rahima di sini bentuk fi'il madi, fi'il apa? Madi, kata kerja lampau. Kemudian ada juga bentuk fi'il mudhari, ya yajibu, ini fi'il mudhari. Jadi ada lengkap di sini, contohnya ada fi'il amr, i'lam, ada fi'il madi, rahima, dan ada juga fi'il mudhari, yajibu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu contoh untuk huruf, ya banyak bisa kita lihat di sini seperti apa? Wa dan, ini huruf, ya. Kemudian bi, al-amalu bihi, bi ini juga huruf, ya. Bil adilati, bi ini juga huruf, huruf jar, ya. Ad-da'watu ilaihi, ila ini juga huruf jar. Kemudian as-sabru 'alal adza fihi, 'ala ini juga huruf jar. Fihi, fi juga huruf jar. Jadi dalam contoh ya kalimat atau paragraf ini telah kita temukan bersama tiga macam kata. Ada isim, ya kata benda, kemudian ada fi'il, kata kerja, dan ada huruf yaitu kata sambung. Demikian yang kita baca pada kesempatan ini, mudah-mudahan semakin memahamkan kita tentang contoh-contoh ya baik isim yaitu kata benda, demikian juga fi'il, kata kerja, dan huruf yaitu kata sambung. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.